بسم الله الرحمن الرحيم. La tatarokop ojo nginjen-nginjen sira furuhul aghyar ing rampungi liyane Allah. Fa inna zalika krono sak temene menggolo tatarokop yatto'u bisa medot apa zalika ing sira anu wujudil muraqabati sangka wujude nginjen-nginjen. Lahu maring Allah fima ing dalem barang wa utawi Allah iku muki muka nempataken sira fihi ing dalem. Iza akoma Allah narikani nempatakan Allah asan ing tawakal fisababin ing dalam sebab minal asbab songko piro-piro makom sebab wajib putaikan wajib alaihi ingatasi abdu ayu hihi yenton woni sopo abdu ing sabab hakku ing hakku sabab wayal tazimu netepi abdu bin dalam sabab al adaba ing totok walaya taroko bura kenong nginjen-nginjen abdu waktan sanian ing waktu kang nomor turu yakunu kang ono abdu bin dalam waktu san farigon iku nganggur mindu soko abdu. Fa inna ta'milan prosondongi abdulil waktu sani kuyam na'u nyegal po ta'mil ing abdu minal kiam songkong jumbenengi dihakil waktil awal kelawan hakil waktu kang pertama fima ing dalam barang uki makang di tempat lo abdu bintang. Watu wa taufiyatuhu utawi oleh nuwani abdu fima kelawan barang yajibukan wajib lau abdu wawa utawi abdu iku khilaful amri nulayani perintah almatlubi kan dituntut minggu soko abdu falyat tanib pek ngedoi soko zalika. Kala Abu Hafas, jadi kalau ada seseorang, katakan ya, mempunyai kebingungan dalam hati untuk mendekat kepada Allah, atau untuk ibadah kepada Allah karena ada sesuatu yang mengganjal di hati, yang menghambat antara orang itu dengan Allah, maka tidak boleh, apa itu tidak boleh penanti waktu yang kedua, diteruskan saja. Contoh sekarang si A punya wiritan zikir, katakan kok waktu itu zikir aras-arasan, karena apa? Karena kurang mantap, karena kurang khusyuk. Kalau pindah ke itu jangan, pindah ke lain wirid jangan, itu saja terserah. Nanti insya Allah akan diberi padang oleh Allah ya. Kalau ke susu-susu, memang kan ke tokoh titik. Semuanya itu tidak boleh gegabah. Al-ajalah minat syaitan, wata'ani minat syaitan. Ke susu itu dari perbuatan syaitan. Apapun ya. Wiritan pola yang tak hasil-hasil ganti lain. urusanku ada asalnya. Ada asal, rapet bekas. Sekarang kalian 30 saja. Istiqomah kulhu, insya Allah ada hasilnya. Kalau kulhu hanya sekali, seminggu, berhenti. Kalau lihat sahabat Mu'ad, ahli baca surat ikhlas, meninggalnya itu Kanjeng Nabi heran. Malaikat tujuh langit turun semuanya untuk takziah kepada sholat Mu'ad. Nanti asarnya di belakang. Hasilnya di belakang. Nabi tanya kepada Jibril, kenapa Jibril sahabat Mu'ad kerasan ahli maskul? Duanten para malaikat takziah datang. Bisa istimewa. Kalian harus istiqomah apa yang kalian jalankan. Kala Abu Hafs radhiyallahu anhu, al fakir utawi fakir, asadiku kang teman wa fakir allazi wong yakulu kang ana lali fi kulli waqtin ing dalam saben waktu bi hukmihi kan apa hukum lali fa iza arada fa iza waradan maka tumeka apa wirdun wirid ali ngatasi lali. Faizah warot dan alikan itu meko alingat asilazi apa waridun warid yusiluhu kang nungkulakan warid ing lazi anfuk miwati songhukum baktu newati yastau kisu kesip sopo lazi minyu songko warid wayat tagi lan sopo lazi ing. Sekarang seorang yang fakir-fakir, betul fakir kepada Allah, tenang. Hanya tenang. Kadang-kadang orang-orang itu ya melihat si A, si B. Si A itu wiritannya Yasin. Kok diberi sugi oleh Allah, ngalihkan begitu. Ya. Jadi dengan tenang. Insya Allah diberi kasih oleh Allah, semuanya tenang. Saya dulu waktu di Pondok Utara, miritan Alfi apa itu, ngapalkan Alfi itu tenang. Diluk apa? Ya. Kalau kebingungan, Swi. Kalau itu, kalau itu. Nah ini, kalau sotik betul-betul butuh kepada Allah, tenang apa yang ada di situ. Ada waris lain sudah gak ngeken. Wa qala Sahal bin Abdillah idza jannaka idza idza jannaka nalikane metengaken ing sira apa al-lailu fala tu'ammil aja angen-angen sira an-nahar hatta taslama hingga selamat apa lailatuka bengi sira tilka ing mengkono. Watu ati nekani siro hakkallah ing hakikus di Allah. Fiha ing dalam laylata. Watan sokulan bisa mituturi siro fiha ing dalam laylah linafsi kamaring ala siro. Wa idha asbah tanalikani isu-isuan siro fakadhali kaya mengkunumur latu amil. Saran daripada Syekh Sahal bin Abdillah. Kalau sudah malam jangan mikirkan siang. Sudahlah malam itu gunakan apa yang menjadi kewajibannya. Jadi tidak usah mikir besok siang apa yang saya jalankan. No. Yonek mati sampai awan, esok gue mati. Jadi kalau malam tidak usah mikirkan nanti siang. Sekarang kalian sekolah. Alia, pikirkan Alia, tidak usah mikir kapan aku kuliah, aku kemburi. Nanti aku kalau sudah kuliah, kalau sudah keluar dari Alia, aku mau kuliah, ngapain jurusan apa itu, kedokteran. Sion sampai tekonang kastro. Inilah ya. Jadi waktu hukmi itu yang diusahakan. Jangan mengusahakan, besok aku. Sama dengan orang yang, maaf ya ini memang sangat ada orang tinggi ya. Yang dimakan besok dipikirin sekarang itu dosa. Apa tak pangan besok? Dosa. pada ngerti pangeran ae. Saiki dipanganakanen mbok pung, mbok telo, mbok kelotok iki dipangan. Jadi ini saran daripada ulama-ulama. No. Itu sudah satu kalau siang enggak usah mikir nanti malam. Ya. Seperti saya tadi malam ya. Mari pas di Masjid Jamek Jember. Salat. Setelah salat langsung ke rumah sakit PTP. Ternyata di sana dokternya belum datang. Biasanya dokter jam 5 sudah datang. Ini jodoh ya kan. Ya semuanya itu dari Allah. Setelah itu saya datang di sana, belum praktek dokter itu. Lalu ada orang 7 barang. Nomor saya nomor 7. Di situ sudah ada orang duduk banyak. Setelah kira-kira jam 6:30, dokter datang. Bel. 4 yang masuk. Orang tua-tua, lebih tua daripada saya. Ya, seakan. Setelah 4 itu keluar, terus saya masuk. Diperiksa. Ya, sudah tidak ada kelasan ya. Terus rencana, terus pulang. Mengapa orang-orang itu mengajak yai? Apa? Mengurutkan nusuh barong. Terus baru itu restoran. Masuk di situ. Yang namanya menanti makanan itu lebih dari 1 jam. Karena membakar ikan itu ikan 3, ikan apa? Ikan kapas, ikan apa? Lama. Akhirnya tidak selera makan. Kelaman menanti, katanya orang-orang, ya pun selera, ical selera, ya pun selera, karena tak sesuai dengan pen, iki loh, pengen pangeran itu, enggak, apa itu, janji ini itu anupanya, tepat, kulo pun belum balik, nek lain Jember balik, enggak katanya mau pulang restoran, musuh baru, soalnya pernah saya di sana sudah, pernah sekali, lama memang, lebih 1 jam. Ya, tadi malam itu mama hampir 1.5 jam. Dibalas-balas, aku benar-benar tidak katakan malu mana. Kok malu buah si anak-anak gitu, malu tak suek no jadi pangeran begitu ya. Tak suek no bisa nih. Sampai datang di rumah 10:00 lebih tadi. Jadi kita nggak usah mikir besok. Kan cinti pangan besok. Oh, tuso ketemu. Bapak Muran, Pak. Tidak usah mikir kesok pak, sing saiki ono saiki saiki dipangan pak, belajar pak, ono kesok ono di sini dia. Thank you. Ipun namanya padulan lu jawab. Kawit monggo mikir buri usan lu. Pasti kayak itu tuh ya. Nek ono dak ya mikir buri ya gua cari wis. Wis patang. Ngaji aku patang pola patang. Mari kuwi temuri mung sak iki wis ana ngono. Qala al-Baghawi fi tafsirihi ing dalam tafsire Baghawi inda qali walana bluwakum bisyarri wal khairi. Nguji ingsun ing sira kabeh kelawan Allah wal khairi. Ayat yang di bahkan apalagi ada ayat lagi walana bluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wal anfusi wassamarat. Allah Ta'ala nguji kepada semua hambanya bisyai'in minal khawf, takut ini, takut tak makan, takut anaknya tak makan, takut tidak bisa nyekolahkan anak, takut itu, takut itu, takut wal ju'i lapar. Walak sinal awal perdagangannya hancur, buat didagangi ajur. Ini Gusti Allah menguji, diuji nang Gusti. Wat samarot tanduran rusak. Iya. Di sini kita sri lama. Bagawi syiddah warha. Iya. Diuji melarat dan sugih. Orang kaya diuji, orang melarat diuji. Wasihau wasakom sehat lan loro. Iya. Seperti saya mulai batuk mulut sampai sekarang kan dalam keadaan sakit tapi tidak. Tadi malam katanya dokter jantung saya masih mengkhawatirkan. Iya. Ya saya terima kak Pak Noman. Memang itu kehendak Allah. Iya. Saya terima. Cuma jadi manusia. Wal ghina wal fakri. Kaya malah wakilah bimaklan barang tuhibuna demen sirokabe wamalan barang takrohuna kang puji sirokabe linam zurokron ningali ingsun Allah syukrakum bima ing dalam barang tuhibuna kang demen sirokabe wasobrokum lan sabarmu bima ing dalam barang takrohuna kang puji sirokabe. Begini ini semuanya Allah melihat kepada kesyukuran kita, kesabaran kita, diberi sakit oleh Allah sabar atau tidak, diberi kaya oleh Allah syukur atau tidak, diberi fakir nerima atau tidak, ini syukur, gitu loh. Kayak kowe iki kudu disyukuri, si isuk silo, si isuk wis digembleng nang kiai, tiap hari digembleng nang kiai. Alhamdulillah. Piro ganjarannya wong tuamu? Mana? Wong tuamu itu jazuli nang tenan, ya nang. Nang jazuli. Ngirim kon 50 seminggu, duit 50 itu dadi 5 juta maksud di akhirat. Iya. Ganjarannya podo ae kejujuri. Nek wis delok saiki situasi koyo ngene ya. Pembengi malah ngomong-ngomong kandanono dulur-dulur dulur-dulur mundur ngomong nek ngulihan warna wedok di Seminang Jogja rawan nomor siji di Jogja nomor loro Bandung nomor telu Bogor papat Malang. Udah lianteng mulai ini meteng. Iya. Dulur muwaran. Malang kurawan, nemen rawan nih. Ya narik lanang. Masuk ada meteng kentole. Iya. Tak omong. Dari istilah udah lianteng mulai ini meteng. Di Malang kurawan sekali. Lu api di Surabaya sih ya. Iya. Jember, bagus ya. Kayak menang Jogja, sudah. Istilah kumpul kebu, ini orang itu. Ya. Nomor wahid. Nomor wahid. Jadi dulu mau warna kena jok-jok, mak. adik juga di Jogja mak. Apa oleh ya tuh, wih mak. Jari ayo anteng meteng kemarin, tidak berapa tuh. Nah itu ke Jember, ada Surabaya. Apa karena ini Jakarta karuan? Iya. Nacur juga karena nacur. Nah, lanang sih, tidak sepira sih. Tidak jadi masalah sih, kena diobati. Semakola, wallahualam.